Yohanes Paus Dase. Ida yang Yesus nganike sapuniki, tiang mebaos ring ragani, sujatini, sapo sireje saneng ranjing ke badan biri-birine tan saking jelanan badani, nanging saking dur tembok badani, anake punike maling miwah perampok. Nanging anake saneng ranjing saking jelanan badani, anake punike pengangon biri-birine punike. Ipun pacang kampakin jelanan antuk pejagan badane, tur biri-birine pacang medingehang munyin pengangone, rikalo ipun nyambat wastan biri-birine suang-suang, tur ipun pacang nedehang biri-birine punike medal. Sesampune biri-birine punike sami medal, ipun raris memargi ring ajeng, tur biri-birine padonutuk ipun. Santukan biri-birine punike pada uning ring munyin ipune. Biri-birine punike tanyak nutug anak lianan. Tungkalikanipun, biri-birine punike pacang melaib saking anak ipunike. Santukan biri-birine punike tan uning ring munyin anak ipunike. Ida yang Yesus nuturang pengane punike ring dane, nanging dane tan ngeresep ring tegas pengandikan idane. Tuaning punika, ide yang Yesus malih nganike sapuniki. Saking sujatine tiang nuturang ring ragane, tiang puniki jelanan buat biri-birine. Sekancan anake lianan sane rauh dumunan ring tiang, anake punika maling miwah perampok. Nanging biri-birine nenten medingehang munyinipun. Tiang puniki jelanan. Sapo sireje saneng ranjing ngambah sik tiangi. Anake punike pacang nemu rahayu. Ipun pacang ngejabo muah ngejeroang. Tur muponin padang lumlum. Rauh dustane wantah membudi ngemaling. Ngemademang miwah ngerusak. Nanging rauh tiangi. Mangde biri-birine polih urip, inggih punike urip sane gemuh landuh. Tiang puniki pengangon sane utama. Pengangon sane utama, nyadie ngetohang urip pebuat biri-birine. Nanging anake sane boyo pengangon, sekewanten ulihan ipun nanggep upah. Semaliho biri-birine punike nenten pederbianipun. Wau mangihin wenten aswa jagrau, ipun raris melaib nilar biri-birine punike. Iriko asu ajagi punike nyarap biri-birine punike, tur ngawinang biri-birine punike pado poblesat. Anake sane nanggap upah punike melaib, santukan ipun wantah nanggap upah, tur ipun tan ngelinguang biri-birine punike. Tiang puniki pengangon sane utamo. Sekadi ido sang aji uning ring tiang, mewah tiang uning ring sang aji, kadi asa punike taler tiang uning ring biri-birin tiangi, mewah biri-birin tiangi uning ring tiang. Tiangnya dia ngetohang urip pebuat biri-birin tiangi punike. Wenten taler biri-birin tiangi sane lianan, sane tan megenah ring badane puniki. Biri-birine punike patut taler atehang tiang, tur biri-birine punike pacang ningehang munyin tiangi, semaliho pacang dados apangonan, tur mepengangon adiri. Ide sang aji tresno asih ring tiang, santukan tiang nyadio nyerahang urip tiangi, mangdane tiang kelugre malih nampi urip tiangi punike. Dan wenten anak nyidayang mancut urip tiangi. Tiang nyerahang urip tiangi saking suke lilaning manah. Tiang kuasa nyerahang urip tiangi, tur kuasa malih mudalang. Punike pituduh ide sang aji sane patut laksana yang tiang. Pengandikan idane punike, malih ngawinang tetungkasan ring pantaran anak Yahudine. Ring pantaran ipune, akeh sane mebaos asapuniki. Anake entu kerangsukan setan, anak buduh. mudiang ia dadi pedingehang. Nanging wenten sanelianan mebaos asa puniki. Anak ane kerangsukan setan, tuseng jo bisa ngeraos buko kene. Apake setane nyidayang nyedangang peninggalan anak buta? Dawag punika nuju masan dingin, tur rengkoto Yerusalem, wenten piodalan periangan agung. Rikalo ida yang Yesus memargi ring piasan periangan agunge, sane mewasto piasan Salomo, raris anak Yahudine pada rauh ngiter ida, tur matur sapuniki. Malehamun api suenye guru pacang manggayang tiang sejroning kebimbangan, yen sujati guru sang Prabu sane kejanjiang anto ide sang yang widiwase, nikayang je amun sujati nipun. Pesaur ide yang Yesus, tiang sampun uturang ring ragani, nanging ragani tan kayun percaya, seluwiring pekarian sane laksana yang tiang, mesrane kewisesan ide sang aji, sampun nyinahang idik tiangi. Nanging ragane tan percaya, santukan ragane boye je biri-birin tiangi. Biri-birin tiangi pada medingehang munyin tiangi, tiang uning ring ipun, tur ipun pada rutuk tiang. Biri-birin tiangi punike wehen tiang urip langgeng, tur ipun tan pacang padem selawas-lawasnya, tan wenten anak sanenyidayang rampas ipun saking tiang. Ido sang aji sane sampun mai cayang ipun ring tiang. Ido puni keluihan ring seluwiring sane wenten. Maliho tan wenten anak sanenyidayang rampas ipun saking reraksan ido sang aji. Ido sang aji miwah tiang puni ke merago tunggal. Anak Yahudine raris malih ngewawanin, ngambil batu jagi ngencur ide. Nanging ide ngani kering dane sapuniki. Akeh pekarian sane becik sane manut ring pekarsan ide sang aji, sane sampun laksana yang tiang ring arepan ragan. Pekarian tiange sane encien ngawinang ragane jag mabuli ngencur tiang. Jadmo Yahudine raris mesaur sapuniki. Tiang tanjo pacang ngencur ragane, ulihan pekarian ragane punika, nanging melantaran ragane ngenistayang ido sangyang widiwase. Ragane wantah manusia pada, nanging ragane ngangken raga widi. Pesaur idane. Ring tidap-dap turat ragane, wenten kekecap mungguing ido sangyang widiwase mesabde kadi asa puniki. Jening ene paro dewate. Iraga uning mungguing kecap cakepan suci ne punike iwakti manggeh selawas-lawasnya. Irike kesuratang mungguing anake sane nampi sabdan ide sang yang widiwase punike kewastanin para dewata. Mungguing tiang puniki, tiang mulo kepilih tur kutus antuk ide sang aji kejagati. Napi awinan ragane mau sang tiang ngenistayang ide sang yang widiwase, ulihan tiang maosang, mungwing tiang puniki, putran ide sang yang widiwase. Sampunang jeragane percaya yening tiang tan laksanayang pekarian ajin tiangi. Nanging, yening tiang laksanayang pekarian ide sang aji, ya diasturagane tan percaya ring tiang, percaya je ring pekarian tiangi, mangdane ragane taler uning, tur ngresep mungwing ide sang aji nungil ring tiang, mewah tiang nungil ring ide sang aji. Anak Yahudine malih ngewawanin nyadio ngejuk ide, nanging ide lepas saking tangan ipune. Ide yang Yesus raris mewali malih ke dangin tukad Yordane, ngungsi genah dane Yohanes pecak ngelukat, dumuli ide jenep irike. Akeh anake rauh tangkil ring ide. Ipun pada mebaos sapuniki. Dane Yohanes tuseng taen ngardi praciri, nanging pangandikan danene unduk anake ne saja misi pesan. Irike akeh anake percaya ring ide.